abrakadabra, abrakadabra. Sa sulap sulap, ko jadi sama itu akan dong. Oh oh oh oh, abrakadabra, abrakadabra. Sulap, takkan mau berpisah karena cinta semelekat. Tertanam macam pohon susah untuk mau cabut. Lewat kata kena senggol kopu cinta satu jebol. Satu incaran sudah suci takkan bisa mau lepas jadi istri sapu. Mau harap itu yang kau tahu. Aduh, sulap-sulap bukan medik, cuma main dengan taktik. Banyak sekali yang menarik, tapi satu yang sabit. Ini sulap bukan listrik, dapat pegang baru sakit. Kandung muda sapu cinta sampai tua jaga jin. Jin-jin-jin bukan main dengan jin, tapi ini kotak batin ala-ala Aladdin. Masih lama tunggu musim, satu kandung, satu jantung, sapu anak goyang kandung. Malas lagi bingung-bingung, koe teme dua kandung. Abrakadabra, abrakadabra, sasulap-sulap, sasulap-sulap, ko jadi sama itu kandung. Oh, oh, oh, oh, abrakadabra, abrakadabra, sasulap-sulap, ko jadi sama itu. Abrakadabra, abrakadabra, sasulap-sulap, ko jadi sama itu akan dong. Oh, oh, oh, oh, abrakadabra, abrakadabra, sasulap-sulap, ko jadi sama itu akan dong. Satu kandung. Aduh.